silakan cantik sama ganteng, mana Aji Solisnya mana? Oh, suami tercinta silakan merapat lagi ya. Aduh, ngerti ini rek. Balik asal. Asik. Asmara. Haji Sulis silakan istrinya ditemenin dong. Ya Pak Sulis. Terpesona, cinta, yeah. nyanyi, pesona dulu nyanyi. Pesona. Oke. Oke, oke, oke. Kalau suaranya Mas Odek boleh enggak? Ayo Mas Odek. Goyang sama-sama lagi yo. Siap Donata. Ku ingin impian menjadi kenyataan. Semoga harapan ini bukan hanya khayalan. Semua. Terpesona. Boleh saya dengar tepuk tangannya dulu? Alhamdulillah.